kotaku indah dan megah. Disitulah aku dilahirkan. Rumahku di salah satu gang, namanya Gang Kelinci. Entah apa sampai namanya Kelinci. Mungkin dulu kerajaan Kelinci. Karena manusia bertambah banyak, kasihan Kelinci terdesak. Sekarang rumahnya bejubu, oh padat penghuninya. Anak-anak segudang, gludak-gludak kayak Kelinci. Kami semua hidup rukun dan damai. Satu yang aku herankan, badanku bulat tak bisa tinggi, persis kayak anak Kelinci. Persis kayak anak Kelinci. Persis kayak anak Kelinci.